إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan 595. Wa an Nafi anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kana فرض للمهاجرين الأولين. Dari Nafi, maula dari Ibn Umar. Biasanya Nafi meriwayatkan dari Ibn Umar. Ini langsung Umar bin Khattab. Langsung menceritakan keadaan Umar bin Khattab. Mungkin mendengar dari Ibn Umar, tidak disebut namanya. Dan ini tidak bermasalah apabila yang dimajhulkan adalah sahabat. Kemajhulan seorang sahabat tidak memudaratkan. Yang memudaratkan adalah kemajhulan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Maka jika seorang tabi'in mengatakan ada seorang sahabat yang berbicara kepadaku bahwa Rasul bersabda begini, maka ini diterima. Adapun seorang tabi'ut tabi'in mengatakan ada seorang tabi'in berkata kepadaku bahwa dia mendengar dari Ibnu Umar, Ibnu Umar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini memudaratkan. Kana Umar farada lil muhajirin al awwali, bahwa Umar tentu ketika beliau menjadi khalifah menetapkan untuk memberikan tunjangan kepada orang-orang muhajirin yang awal. Karena orang-orang muhajirin yang awal mempunyai kedudukan yang lebih dari yang bukan awal. Para sahabat merupakan kaum muslimin yang paling mulia, dan para sahabat bertingkat-tingkat. Kemuliaan Abu Bakar tidak sama dengan kemuliaan Umar, tidak sama dengan kemuliaan Utsman, dan seterusnya. Maka kalau tabi'in ada tiga tabaqat, tabi'ut tabi'in ada tiga tabaqat, maka sahabat ada 20 tabaqat. Ya. Pertama al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, kemudian ditambah 6 orang, kemudian ahlul badar, kemudian yang mengikuti bai'atul ridwan, bai'atul aqabah, dan seterusnya, para ulama menghitung sampai 20 tabaqat. Nah, di sini di antara tabaqat yang besar, yang utama, yang awal adalah al-muhajirin al-awwalin. Maka ketika Umar menjadi khalifah, beliau memberikan tunjangan khusus kepada orang-orang muhajirin yang awal. Ini menunjukkan bahwa secara sunnah negara menggaji rakyat. Negara memberikan tunjangan kepada rakyat. Berapa? 4,000. 4,000. Tidak disebut di sini dinar apa dirham. Golibnya dirham. Sebab kalau dinar berapa miliar ini? Ya? Kalau dinar, satu dinar itu dalam riwayat kan bisa untuk membeli satu kambing. Ada seorang sahabat yang disuruh oleh Nabi membeli seekor kambing, dan beliau menyerahkan satu dinar. Ya, dan karena sahabat ini pintar, maka dia bisa menawar, lalu mendapat 2 ekor kambing. Berarti satu dinar bisa mendapat 1 ekor kambing, bisa sampai 2. Kalau ini 4,000 dinar, berarti 4,000 kambing. Berapa? Kambing rata-rata 1 juta. Ya. 4,000 juta berapa? 4 miliar.